وأحسن الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Muslimin yang dimuliakan, kita sambung pengajian kita berkenaan dengan tafsir. Tetapi sebelum ni kita menggunakan tafsir Ibnu Katsir. Sekarang saya nak mengubah sedikit, di mana kita akan melihat tafsir Al-Quran secara tahlil. Tahlil ni bermaksud kita mengumpulkan pandangan beberapa ulama tafsir. Kemudian kita akan melihat pandangan ulama yang berbeza berkenaan dengan Quran. Ada sekumpulan pelajar di Darul Hadis. Darul Hadis ni di bawah Universiti Islam Madinah. Mereka membangunkan satu perisian ataupun software yang dinamakan Maktabah Syamilah. Al-Maktabatu Syamilah. Maktabah Syamilah ni satu software yang mana dia tersimpan dalam tu hampir keseluruhan kitab tafsir. Semua kitab tafsir berada di dalam Maktabah Syamilah. Jadi apabila kita nak mencari ayat Quran, kita sekadar masukkan ayat Al-Quran dan dia akan senaraikan di situ semua kitab tafsir yang ada. Katakan kalau kita nak tengok dalam Ibnu Katsir, kita tekan Ibnu Katsir, dia akan keluarkan pandangan Ibnu Katsir berkenaan dengan ayat tu. Sama juga perkataan At-Tabari ataupun perkataan Al-Alusi dalam Al-Qurtubi dan sebagainya. Kita tekan, kemudian dia akan keluar pandangan ulama tu di dalam tafsir. Jadi ini adalah software yang dibangunkan oleh mereka. Maktabah Syamilah ni juga, dia menyimpan hampir semua kitab hadis. Ada lebih daripada 100 kitab hadis dalam satu software. Maksudnya katakan kita masukkan hadis innama al-a'malu binniyat, kita cari, kemudian dia akan keluarkan hadis ni terdapat dalam Sahih Bukhari sekian bab sekian muka surat, terdapat dalam Sahih Muslim bab ni muka surat ini, terdapat dalam Abu Dawud, Nasa'i, Ahmad, Khattabi, Daraqutni dan sebagainya. Dia akan keluarkan, senaraikan semua kitab-kitab yang menyimpan benda tu. Jadi ini software Maktabah Syamilah. Dia diumpamakan bila kita bawa software ni berjalan, dia diumpamakan seolah-olah kita bawa library lah. Seolah-olah kita bawa perpustakaan untuk berjalan. Umpama dia macam tu. Bahkan ada sebahagian kitab yang ada dalam software ni, tak ada di library pun. Contohnya kitab Al-Bidah yang ditulis oleh Ibn Wadah. Saya cari kitab ni dekat library UIA, tak jumpa. Tapi dia tersimpan di dalam software ni. Termasuklah ke semua kitab fiqh. Kitab-kitab Al-Bani. Kalau kita tekan kitab Al-Bani, akan keluar semua kitab yang ditulis oleh Al-Albani. Mudah-mudahan Allah merahmati orang yang menjalankan usaha ni. Orang yang membina software ni dan dia betul-betul memudahkan kita untuk mencari apa-apa sahaja maklumat. Kalau dahulu ulama' nak mencari satu hadis, dia akan ambil masa yang cukup panjang. Zaman dulu tak ada. Jadi dia kena buka daripada awal ke akhir. Kitab Imam Ahmad, dalam tu ada 40,000 hadis. Dan Imam Ahmad dia tak susun kitab menggunakan apa ni, bab-bab fiqh. Jadi katakan hadis tu berada di tengah-tengah, ulama akan cari daripada mula sampai ke pertengahan. Akhirnya jumpa, oh ini dia hadis duduk dalam Imam Ahmad. Tapi sekarang kita nak cari benda tu, kita tekan je bunyi hadis tu. Kita klik, dia akan keluar. Hadis ni terdapat dalam Musnad Ahmad, muka surat sekalian. Di mana hadis tu berada. Jadi ini memudahkan tugas kita. Tuan-tuan muslimin yang dimuliakan, sebelum kita masuk tafsir. Software ni dia dijalankan oleh kumpulan pelajar di Darul Hadis. Darul Hadis ni di Madinah. Apa ni? Di bawah Universiti Islam Madinah. Biasanya orang akan persoalkan kepada kita. Mereka yang mempelajari sunnah ni, bila dia belajar sunnah, dia tak ada kerja lain, dia balik, dia akan bercakap bab kunut. Dia balik, dia akan bercakap bab gerak jari dalam solat. Dia tak ada benda lain dia nak bercakap. Ramai orang mengkritik kita. Tak habis-habis cakap bab furuq, bab kecil. Tapi dalam kita sedar ataupun tidak, banyak perkara yang hanya dilakukan oleh mereka yang mempunyai manhaj sunnah. Hanya mereka yang ikut sunnah saja boleh buat berbagai-bagai benda. Islam dah lebih daripada 1000 tahun. Software begini tidak dibina melainkan oleh sebahagian penuntut yang mempelajari sunnah. Mereka orang pertama yang membina. Ada sebahagian puak dia boleh menyuarakan macam-macam. Oh, kita tak cakap bab furuk, kita bercakap bab besar, kita bercakap bab ummah. Apa penghasilan yang mereka buat pada hari ini? Kalau balik kepada politik, tengok sistem politik. Saya selalu sebut benda ni. Beratus-ratus tahun dahulu, lama orang berjuang bersendirian. Tok Janggut dan sebagainya, semua lawan perang. kita tidak merdeka. Tapi akhirnya masuk tangan-tangan mereka yang mempelajari sunnah daripada Mesir pada ketika itu. Terkesan dengan gerakan sunnah di Mesir, balik ke Malaysia, buat satu gerakan tersusun dan akhirnya mereka berjaya. Nama-nama seperti Zahbah dan sebagainya. Manhaj sunnah menyebabkan mereka balik, mereka buat pembaharuan yang benar pada zaman itu. Mereka buka sekolah-sekolah untuk wanita, parti-parti politik, menulis majalah dan sebagainya. Akhirnya perjuangan itu membawa kepada kemerdekaan. Manhaj sunnah membentuk peribadi. Sama juga kalau kita nak ukur keberanian. Ada orang dia boleh bercakap, macam-macam dia boleh bercakap. Tapi untuk mengukur keberanian, lihatlah siapa yang berdiri mempertahankan agama Allah. Di Kashmir sebagai contoh pada hari ini. Satu kelompok yang daripada dulu sampai sekarang tidak mendapat sebarang sokongan daripada tentera Pakistan. Setiap hari diserang oleh tentera India. Tapi Lashkar Taiba di Kashmir, mereka yang berfahaman sunnah, berpendirian sunnah, tak pernah berundur dan sentiasa mempertahankan sunnah. Mempertahankan wilayah Kashmir. Manhaj sunnah membentuk peribadi mereka. Orang lain boleh bercakap bab jihad, boleh bercerita tentang jihad, perjuangan. Tapi untuk membuktikan siapa sebenarnya yang berjuang, tengoklah siapa sebenarnya yang melakukan usaha itu. Mereka yang mempunyai manhaj sunnah. Di Chechnya sama juga. Orang yang berjuang adalah orang yang memegang bendera sunnah, memahami kefahaman sunnah yang kuat. Mindanao dan sebagainya, hampir kesemua mereka mengikut aliran sunnah. Sebab itulah kita katakan pada hari ini, sebahagian orang dia sekadar boleh bercakap, tinggalkan bab furu', buat benda besar. Tapi dia sekadar boleh bercakap, kita minta buktikan hasil apa yang telah anda buat. Apa yang telah anda buat sekadar dengan berslogan. Tetapi sejarah tidak menipu kita. Hanya mereka yang berpendirian sunnah, memahami sunnah Nabi SAW, satu-satunya kelompok manusia yang boleh berjuang dalam apa sahaja keadaan. Sama ada kita berada di bawah tekanan, sama ada kita berada di atas, hanya mereka yang memegang sunnah sahaja yang mampu mempertahankan agama Allah. Saya suka mulakan perbicaraan kita berkenaan dengan manhaj sebelum kita masuk tafsir, supaya dia mengingatkan kita kembali bahawa manhaj yang kita berdiri di atasnya mengikut sunnah Nabi SAW tak sama seperti manhaj-manhaj lain. Tak sama seperti Mu'tazilah, tak sama seperti Khawarij, tak sama seperti Syiah. Tapi kita meletakkan Nabi SAW lebih daripada segala-galanya. Kita masuk tafsir kita pada malam ni. Tuan-tuan, insyaAllah kita bincangkan surah Al-Mumtahanah. Kita bincangkan beberapa ayat daripada surah Al-Mumtahanah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. Surah Al-Mumtahanah. Muslimin yang dimuliakan, Surah Al-Mumtahanah ini diturunkan di Madinah. Al-Mumtahan ataupun Al-Mumtahanah bermaksud wanita yang diuji. Dia menceritakan tentang sekelompok manusia yang tinggal di Mekah, Quraisy di Mekah. Ada sebahagian perempuan ataupun sekelompok perempuan di Mekah yang mereka beriman, mereka mengaku beriman kepada Allah, dan mereka datang ke Madinah. Bila datang ke Madinah, Allah minta Nabi supaya menguji mereka. Idza ja'akumul mu'minat muhajirat famtahinuhunna. Apabila datang kepada kamu perempuan-perempuan muhajirat yang berhijrah daripada Mekah sampai ke Madinah, jangan terima mereka lagi, uji mereka dahulu. Jadi sebab itulah surah ini dinamakan surah Al-Mumtahanah. Sebab di akhir surah ni dia menceritakan tentang bagaimana perempuan yang datang ke Madinah hendaklah mereka diuji sebelum diterima mereka. Kita mulakan tafsir ayat ini. Imam Bukhari dan juga Muslim meriwayatkan sebuah hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila Nabi nak melakukan Fathul Makkah, pembukaan kota Makkah, Nabi arahkan kepada semua sahabat buat persediaan. Nabi suruh sahabat buat persediaan. Jadi semua sahabat buat persediaan. Kemudian ada seorang lelaki di kalangan sahabat, Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah. Dia ni ada adik-beradik yang tinggal di Mekah. Dia ada adik-beradik yang tinggal di Mekah. Kemudian dia hantar kepada seorang perempuan. Dia panggil seorang perempuan, hamba perempuan, dia tulis surat. Min Hatib ila Quraisy. Daripada Hatib menulis surat kepada Quraisy. Dia tulis surat dan dia kata, Nabi akan menyerang kamu. Jadi dia minta orang-orang Quraisy di Mekah ni untuk jaga anak-anak dia, jaga adik-beradik dia yang berada di Mekah pada ketika tu. Kemudian ya wahyu turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril turun kepada Nabi dan bagi tahu yang Hatib ni sebenarnya pergi ke Mekah, dan dia bagi tahu rahsia orang Islam. Rahsia orang Islam nak menyerang Mekah, Hatib ni telah bagi tahu kepada orang kafir. Jadi Nabi arahkan tiga orang sahabat, Ali, Miqdad dengan Zubair. Ali, Miqdad dengan Zubair, Nabi suruh jalan dan cari perempuan tadi yang bawa surat tadi. Maka tiga-tiga sahabat ni pun pergilah. Pergi nak mencari tiga orang ni, nak mencari perempuan yang diarahkan untuk bawa surat, untuk bagi tahu kepada kafir Quraisy apa yang perancangan Nabi. Kemudian mereka tangkap perempuan ni, dia pun minta, bagi surat tu kepada kami. Perempuan ni pun pada asalnya tak nak bagi. Kemudian mereka minta juga dengan perkataan, latukhrijannal kitab aw lanulqiyanna thiyab. Ali kata kepada dia, latukhrijannal kitab aw lanulqiyanna thiyab. Hang nak bagi ke tak bagi? Latukhrijannal kitab. Sekarang ada dua pilihan. Hang bagi kami ambil, hang tak bagi kami buka baju hang, kami ambil kitab tu. Pilih salah satu. Kemudian perempuan tu pun bagilah tulisan tu. Jadi dia dibawa kepada Nabi. Nabi baca surat tu. Surat ini ditulis oleh Hatib bin Abi Balta'. Kemudian Nabi panggil Hatib. Mahada, kenapa engkau tulis surat kepada orang kafir menceritakan tentang perancangan kita nak menyerang kafir ni? Kemudian Hatib kata kepada Nabi, la ta'jal alayya, inni kuntu imra'an mulsaqan fi Quraisy, wa lam akun min anfusihim, wa kana min ma'ka min al-muhajirin lahum qarabat yahmuna ahlihim bi Makkah, fa ahbabtu id fatani dhalika min an-nasab fihim an ittakhadha fihim yadan yahmuna biha qarabati. Dia kata, ya Rasulullah, jangan menghukum aku. Sesungguhnya aku ni orang Islam, tapi mulsak, dia ada beberapa orang adik-beradik Quraisy. Dia kata, aku ada pertalian dengan orang Quraisy, walastu minhum, tapi aku bukan terdiri daripada mereka. Dalam riwayat lain disebutkan, aku ni betul-betul beriman kepada Allah. Tetapi apa yang dia buat sebenarnya, dia sekadar nak bagi tahu kepada orang Quraisy ni, tolonglah jaga anak pinak dia, supaya anak pinak dia tak diserang. Jadi dia tulis surat dengan harapan bahawa orang Quraisy ni akan tolong jaga anak pinak dia bila Nabi menyerang. Bila Umar Al-Khattab dengar perkataan daripada Hatib bin Abi Balta'ah ni, Umar kata, da'ni adrib unuq hadha munafiq. Umar kata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, tinggalkan aku, biar aku sembelih kepala munafik ni." Sebab dia memecahkan rahsia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi kata, "Innahu syahida Badran. Ma yudrika la'alla Allah ittala'a 'ala ahli Badr faqal, 'I'malu ma syi'tum faqad ghufirtu lakum." Nabi kata kepada Umar, sesungguhnya dia ni adalah salah seorang yang ikut dalam perang Badar. "Ma yudrika la'alla Allah ittala'a 'ala ahli Badr." Apa lagi yang kau nak, Umar? Kalaulah Allah kelak di akhirat akan melihat kepada orang ahli Badar ni, faqal, "If'alu ma syi'tum faqad ghufirtu lakum." Di akhirat kelak Allah akan lihat kepada ahli Badar, orang yang menyertai perang Badar, dan Allah akan kata kepada mereka, "If'alu ma syi'tum, buatlah apa yang kau suka, faqad ghufirtu lakum, aku telah mengampunkan mereka." Jadi Hatib ni salah seorang daripada ahli Badar. Umar nak sembelih dia, Nabi kata, "Da'hu, tinggalkan dia." Kerana di akhirat esok Allah akan tengok kepada ahli Badar, "Oh, ni ahli Badar. If'alu ma syi'tum faqad ghufirtu lakum. Buatlah apa sahaja yang Allah suka, apa sahaja yang kamu suka, sesungguhnya aku telah mengampunkan kamu." Kemudian turunlah ayat ni berdasarkan peristiwa tadi. "Ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddah." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan musuh aku dan musuh kamu sebagai teman, pelindung, aulia. "Tulquna ilaihim bil mawaddah." Kamu berurusan dengan mereka dalam keadaan penuh kasih sayang. "Waqad kafaru bima ja'akum minal haq." Sedangkan mereka telah kafir dengan apa yang turun kepada kamu. Sedangkan mereka telah kafir dengan Al-Quran yang turun kepada kamu. "Yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum." Mereka telah mengeluarkan rasul dan juga kamu semua daripada Makkah satu ketika dulu. "An tu'minu billahi rabbakum in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wabtigha'a mardati." Sedangkan sebab semata-mata kerana kamu beriman kepada Allah. "In kuntum kharajtum jihadan fi sabili wabtigha'a mardati." Janganlah kamu mengambil mereka sebagai teman ketika mana kamu keluar berjihad di jalan Allah dan mencari redha Allah. "Tusirruna ilaihim bil mawaddah wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum." Secara sembunyi-sembunyian kamu berurusan dengan mereka, kamu memberi maklumat kepada mereka dengan penuh kasih sayang, tetapi Allah tahu apa yang kamu a'lantum, apa yang kamu zahirkan, "wa ma akhfaytum", dan apa yang kamu sembunyikan. "Wa may yaf'al minkum wa may yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa'as sabil." Sesiapa yang melakukan perkara begitu di kalangan kamu, maka sesungguhnya dia telah sesat. "Faqad dhalla sawa'as sabil," dia telah tersesat jalan. Jadi ayat ini menceritakan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuh kamu dan juga musuh Allah sebagai pelindung, sedangkan mereka telah kafir dengan Al-Quran yang turun kepada kamu. Mereka satu ketika dahulu pernah menghalau rasul dan pernah menghalau kamu, sedangkan semata-mata kerana kamu beriman kepada Allah. Janganlah kamu menjadikan mereka sebagai teman ketika kamu keluar berjihad di jalan Allah. Janganlah kamu berikan kepada mereka maklumat, berhubung dengan mereka dalam keadaan penuh kasih sayang, sama ada kamu sembunyikan dia ataupun terang-terangan. "Wallahu a'lamu bima a'lantum wa ma akhfaytum." Sedangkan Allah mengetahui apa yang kamu zahirkan dan apa yang berada di hati kamu. Sesiapa sahaja yang melakukan perkara demikian, maka sesungguhnya dia telah sesat jalan. Contoh dalam ayat ni Allah sebutkan, "Aduwi wa aduwakum." "Ya ayyuhallazina amanu la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya." Janganlah kamu mengambil musuh aku dan juga musuh kamu sebagai awliya, sebagai pelindung, sebagai teman. Kalau kita lihat kepada ayat ni, Allah tak perlu sebut dua kali. Allah cuma kata aduwi dah cukup, musuh aku dah cukup. Sebab bila kata musuh Allah ni, maksudnya mestilah musuh kamu. Tapi Allah sebut dua kali di situ. "La tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya." Jangan kamu ambil musuh aku dan juga musuh kamu sebagai teman. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, Imam Ar-Razi, seorang mufassir. Dia ada kitab Tafsir Al-Kabir. Bukan, tafsir dia besar. Semua benda dia masukkan dalam tu. Dia cerita pasal astronomi, dia cerita pasal ilmu kalam, dia cerita pasal hadis, semua benda dia masuk dalam tu. Sehingga kan ada ulama kata dekat dia, "Fihi kulla syai'in la tafsir." Dalam Tafsir Ar-Razi ni semua benda ada kecuali tafsir. Sebab dia simpankan semua ilmu dalam tu. Dan Ar-Razi bahaskan benda ni. Kenapa disebut aduwi wa aduwakum? Pertama sekali, Sebab kalau Allah kata aduwakum, musuh kamu, belum tentu musuh kamu itu adalah musuh Allah. Inna min amwalikum wa auladikum aduwul lakum. Sebahagian daripada harta benda kamu dan sebahagian daripada anak pinak kamu adalah musuh kepada kamu. Sedangkan mereka bukan musuh kepada Allah. Jadi Ar-Razi sebutkan bahawa permusuhan ni ada dua perkara yang berbeza. Kalau dia katakan itu adalah musuh Allah, secara automatik dia juga dikira musuh kita. Tetapi sesuatu itu, kalaulah kadar musuh kita, belum tentu musuh kita itu musuh Allah. Sebab Al-Quran sebutkan, inna min amwalikum wa auladikum aduwwun lakum. Sebahagian daripada harta kamu dan sebahagian daripada anak pinak kamu adalah musuh terhadap diri kamu. Sedangkan dia bukan musuh bagi Allah. Kemudian Ar-Razi juga bahaskan, kenapa disebutkan awal dulu, di awalnya disebutkan musuh Allah, kemudian baru musuh kamu. Adui wa aduwakum. Kenapa tak tukar? Musuh kamu dulu baru musuh Allah. Ditimbulkan persoalan ni. Dan Imam Ar-Razi katakan, dia sebutkan tujuannya adalah, pertama, permusuhan Allah dengan orang kafir tidak memerlukan sebab. Tapi permusuhan kita dengan orang kafir memerlukan sebab. Sebabnya kerana mereka memusuhi Allah, maka kita bermusuh dengan mereka. Jadi, satu kaedah yang biasa digunakan dalam hidup. Perkara yang tidak ada sebab, permusuhan yang tidak ada sebab, didahulukan. Dia diletak di atas dan di hadapan. Pertama, kita bermusuh dengan syaitan, kita bermusuh dengan Fir'aun. Tapi kita kata syaitan dahulu baru Fir'aun. Sebab kita bermusuh dengan syaitan, memang Allah sebut kita bermusuh dengan syaitan, kita gaduh dengan dia. Tapi kita bermusuh dengan Fir'aun disebabkan perbuatan jahat. Tuan nampak tak perbezaan? Ini perbezaan sebenarnya. Permusuhan kita dengan syaitan lebih besar. Sama juga ayat ni. Kenapa disebutkan musuh Allah yang pertama? Sebab Allah bermusuhan dengan orang kafir. Tidak memerlukan kepada sebarang sebab. Tapi kita bermusuhan dengan kafir, ada sebabnya. Yang kedua, apabila sesuatu perkara itu disebutkan dua tarfain, dua bahagian, maka tarf a'la muqaddam ala tarfil adna. Bahagian yang lebih tinggi disebutkan terdahulu. Pihak yang lebih tinggi disebutkan terlebih dahulu. Nampak tak Allah bagi pengajaran dalam Al-Quran? Kalau kita nak sebut, kita hendaklah menghormati orang tua dan orang muda, kita sebut orang tua di hadapan. Sebab tarful a'la muqaddam, pihak yang lebih tinggi didahulukan. Ini pengajaran yang Allah nak tunjuk dalam Quran. Benda-benda macam ni kita kena tengok dalam Quran, tengok perkataan mufassir, kita akan nampak sebenarnya banyak pengajaran di dalam Al-Quran. Ini salah satu pengajarannya. Tarf al-a'la muqaddam. Pihak yang lebih tinggi, sesuatu yang lebih tinggi didahulukan daripada sesuatu yang lebih rendah. Kita cinta kepada agama dan bangsa. Agama yang lebih tinggi diletakkan di atas. Pengajarannya kita dapat di mana? Di dalam Al-Quran. Aduwi wa aduwakum. Allah kata musuh aku dan musuh kamu. Sedangkan Allah yang lebih tinggi, nama Allah disebut di hadapan. Yang kedua, wa may yaf'alhu minkum. Sesiapa yang melakukan perbuatan ini di kalangan kamu, di hujung ayat itu Allah sebut, faqad dhalla sawa'as sabil, sesungguhnya dia telah sesat, sesat yang sejauh-jauhnya, sesat jalan. Famay yaf'alhu minkum, sesiapa yang melakukan perbuatan ini. Imam Ar-Razi katakan maksud perbuatan ini, dia merangkumi beberapa perkara. Pertama sekali, al-israr. Al-israr maksud dia dalam keadaan senyap-senyap, sunyi-sunyi, dia pergi kawan dengan orang kafir, dia pergi bagi maklumat kepada orang kafir. Yang kedua, al-ilqa. Al-ilqa ni dia pergi jumpa dengan orang kafir. Ilqa, jumpa dan sampaikan maklumat kepada orang kafir. Yang ketiga, ittikhad kufur awliya, menjadikan orang kafir sebagai sahabat dia. Nanti kita akan bincang hukum menjadikan orang kafir sebagai sahabat. Perkara yang ketiga. Jadi, famay yaf'alhu minkum, sesiapa yang melakukan perbuatan ini di kalangan kamu, maka mereka telah sesat jalan. Perbuatan ini dimaksudkan tiga perkara. Yang pertama, al-israr. Al-israr maksudnya dia sayang kepada orang kafir dalam keadaan diam-diam, dalam keadaan bersembunyi. Yang kedua, al-ilqa. Dia sampaikan sesuatu perkara kepada orang kafir, pergi kepada orang kafir, pecahkan rahsia orang Islam. Yang ketiga, Al-Isra, Al-Ilqa, dan yang ketiga Ittikhad, Al-Kufur, atau Al-Kafir, ataupun Al-Kafir, Awliya, menjadikan mereka sebagai teman dan juga pelindung. Dekat hujung ayat tu, ayat yang pertama, wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum. Allah kata, sedangkan aku tahu apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu zahirkan. Wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum. Tuan-tuan, perkataan sembunyi dalam bahasa Arab, dia ada banyak perkataan. Israr tadi kita sebut, maksud dia sembunyi juga. Tapi dalam ayat ni Allah tak guna perkataan israr. Lebih baik Allah guna, lebih baik kita gunakan perkataan israr sepatutnya kalau kita fikir akal kita. Sebab dekat depan sebelum tu Allah sebut tusirruna ilaihim bil mawaddah. Kamu secara bersembunyi-bersembunyi ni, secara bersembunyian kamu berhubung dengan mereka dengan keadaan penuh kasih sayang. Kemudian Allah sebut wa ana a'lamu bima akhfaytum. Aku mengetahui apa yang kamu sembunyikan. Allah tak kata bima asrartum. Asrar pun sembunyi juga. Tapi Allah kata bima akhfaytum. Imam Ar-Razi ketika dia mentafsirkan ayat ni, dia kata ada dua perbezaan. Ada perbezaan di antara al-israr dan al-ikhfa. Al-israr dia bermaksud rahsia. Rahsia. Rahsia ni sekadar dua, antara dua orang manusia. Si fulan dengan si fulan ada rahsia. Allah tak guna perkataan rahsia. Allah guna akhfaytum. Wa ana a'lamu bima akhfaytum. Aku tahu apa yang kamu sembunyikan. Sembunyi di situ bukan sekadar rahsia. Boleh jadi dia sembunyikan dalam hati dia saja. Jadi ini dia hikmah Al-Quran. Setiap pemilihan perkataan di dalam Al-Quran ada mukjizat. Ini salah satu yang kita boleh nampak apa yang Allah nak sebutkan. Allah tak kata apa yang kamu sembunyi, apa yang kamu rahsiakan, tapi Allah kata apa yang kamu sembunyikan. Boleh jadi dua orang tahu dan boleh jadi hanya seorang sahaja tahu. Wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum. Aku tahu apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu zahirkan. Faqad dhalla sawa'as sabil. Di hujung sekali, siapa yang buat perbuatan ini maka dia telah sesat daripada jalan. Dhalla sawa'as sabil di sini bermaksud sesat dan muqatil, seorang mufassir di kalangan tabi'in. Dia kata sesat di sini maksudnya dia masih Islam. Sebab dekat atas tadi Allah sebut ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Di hujung ni disebutkan famay wa may yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Sesiapa yang melakukan perbuatan ini di kalangan kamu maka dia telah sesat. Jadi muqatil katakan sesat ni dalam keadaan dia masih Islam. Sebab di atas tadi disebutkan ya ayyuhallazina amanu. Dan lihat bagaimana kita mengeluarkan pengajaran daripada Al-Quran. Jadi maksudnya sekarang kita dapat satu pengajaran bahawa perkataan sesat tidak semestinya kafir. Sesat boleh jadi Islam. Ada orang Islam yang sesat. Ada sebahagian orang yang tak faham ataupun sengaja buat-buat tak faham. Kita kata perbuatan bid'ah itu sesat, dia kata kita kata dia kafir. Dia memusingkan fakta sebenar. Kita kata setiap perbuatan bid'ah itu sesat, belum tentu kafir. Tapi dia pusing, dia kata kita kata dia kafir. Sama ada dia tak membaca tafsir ataupun dia buat-buat tak baca. Lihat dalam suratul Mumtahanah. Perkataan sesat tidak semestinya kafir. Perkataan sesat tidak semestinya orang yang sesat itu akan masuk neraka. Tidak semestinya siapa sahaja yang buat satu perbuatan sesat akan masuk neraka. Sebab dalam ayat ni seorang sahabat ahli Badar, dia akan masuk syurga. La'alla Allah ittala'a 'ala ahli Badar wa qala. Allah akan lihat kepada ahli Badar dan kata kepada mereka, if'alu ma syi'tum, buat apa sahaja yang kamu suka, aku telah mengampunkan kamu. Tapi perbuatan dia menyampaikan berita kepada orang kafir adalah perbuatan yang sesat. Ini dia maksud sesat dalam syariah. Sesat bukan sekadar kafir, bukan semua orang yang buat perbuatan sesat dia akan masuk dalam neraka. Kita beralih seterusnya. Itu tafsir Ar-Razi. Yang kedua Az-Zamakhsyari. Zamakhsyari ini seorang mufassir yang berfahaman Mu'tazilah. Akidah dia akidah Mu'tazilah. Dia menulis tafsir dan dia dikenali sebagai orang yang paling pakar dalam bahasa Arab di kalangan semua mufassir. Bukan paling pakar lah. Tafsiran dia ni tafsiran yang paling banyak menceritakan tentang bahasa Arab. Dia banyak keluarkan mukjizat-mukjizat bahasa Arab daripada Al-Quran. Sebab itulah orang yang menulis tentang i'jazul Quran, i'jazul bayani dalam Quran. Selepas daripada dia, sama ada ahli sunnah ataupun bukan ahli sunnah, apabila dia menulis tentang mukjizat yang dikandung oleh perkataan-perkataan Al-Quran, dia akan rujuk kepada Zamakhsyari. Walaupun Zamakhsyari berakidah dengan akidah Mu'tazilah. Dia ni orang yang hebat dalam tafsir. tusiruna ilaihim bil mawaddah. Dia tafsirkan perkataan ni secara sembunyi-sembunyi kamu berurusan dengan mereka dengan penuh kasih sayang. Kata Imam Zamakhsyari, taqdawna ilaihim bimawaddatikum sirran au tusiruna ilaihim israri rasul bisababil mawaddah. Ada dua cara memahami ayat ni. Yang pertama, kamu berurusan dengan mereka, sampaikan maklumat kepada mereka, bimawaddatin sirran, secara diam-diam kamu rasa kasih sayang kepada mereka, mawaddah. Au tusiruna ilaihim israri rasul bisababil mawaddah. Ataupun tafsiran kedua, kamu sampaikan kepada mereka rahsia Nabi dalam keadaan penuh kasih sayang. Jadi ada dua cara mentafsirkan ayat ini mengikut Az-Zamakhsyari. Al-Qurtubi, tuan-tuan. Apa kata Al-Qurtubi berkaitan dengan ayat ini? Ayat ini sebenarnya dia menceritakan tentang pengharaman menjadikan orang kafir sebagai wali. Wali ini sebagai pelindung. Ini kata Al-Qurtubi. Maksudnya kalau ada dua orang pelindung, dua orang pemimpin, ni pemimpin Islam, ni pemimpin kafir, perangai dua-dua lebih kurang sama-sama korupsi, kita pilih Islam. Dia sama kan, kita kena dahulukan Islam. Seorang Islam, seorang kafir, dua-dua baik belaka, kita pilih Islam. Halangan ataupun pengharaman daripada mengambil orang kafir sebagai pelindung. Ini perkataan Al-Qurtubi. Dan ayat-ayat lain juga menunjukkan perkara yang sama. Sebagai contoh dalam surah Ali Imran ayat 28 Allah sebutkan, la yattakhidhil mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Seorang mukmin tidak boleh mengambil orang kafir sebagai awliya, sebagai pelindung, sebagai teman selain daripada mukmin. Dia tak boleh menjadikan kafir ni sebagai pelindung dia. Sama juga dalam suratul Maidah ayat 51 Allah sebutkan, ya ayyuhallazina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu jadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pelindung kamu. Tuan-tuan, Imam Al-Qurtubi membahaskan satu perkara yang penting untuk kita tahu. Apakah hukum memecahkan rahsia kepada kafir? Apakah hukum memecahkan rahsia kepada kafir? Kata Imam Al-Qurtubi, setiap orang yang melakukan kesalahan ini, dia mesti dipanggil dan didengar hujahnya. Sebab belum tentu dia kafir. Li'anna qalbu Hatib kana saliman. Kerana hati Hatib bin Abi Balta'ah ni dia beriman. Perbuatan dia perbuatan yang salah. Jadi Imam Qurtubi sebutkan, sesiapa sahaja yang memecahkan rahsia Islam kepada kafir, dia mesti dipanggil dan mesti didengar hujah dia. Kemudian ulama berbeza pandangan sama ada dia perlu dikenakan hukuman ataupun tidak dikenakan hukuman. Imam Malik berpendirian bahawa ini terpulang kepada qadhi. Kalau qadhi menganggap dia pengkhianat, dia boleh dikenakan hukuman bunuh. Boleh. Berbeza pandangan di kalangan manusia. Ada sebahagian ulama yang berpandangan pula, kalau dia mengulangi perbuatannya, berkali-kali dia pecah rahsia dekat orang kafir, dia boleh dibunuh. Boleh dikenakan hukuman bunuh. Selepas ini saya akan bincangkan bab tu. Kita akan kembali kepada bab tu. Hukum memecahkan rahsia kepada kafir. Tuan-tuan, saya nak kaitkan bab ni sedikit dengan isu politik semasa di Malaysia. Kita beralih sikit. Akhir sekali, Imam Al-Qurtubi sebutkan, ayat ini merupakan kritikan Allah kepada Hatib bin Abi Balta'ah. Atab. Atab ni maksud dia Allah tegur, teguran Allah. Apabila Allah menegur seseorang, maka dia bererti bahawa fadlihi wa karamatihi wa nasihatihi. Dia bererti bahawa orang itu ada kemuliaan. Sebab itu Allah tegur. Allah tegur Hatib di dalam Al-Quran, walaupun pada zahirnya ini nampak seolah-olah kutukan dan kejian. Tetapi setiap kali Allah menegur sesuatu perbuatan orang beriman, itu bererti kemuliaan kepada orang beriman. Jadi Imam Qurtubi kata ayat ni menunjukkan kemuliaan Hatib bin Abi Balta'ah. Allah muliakan dia sebab Allah tegur dia. Sama juga dengan peristiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Allah Allah mengkritik ataupun Allah menegur perbuatan Nabi. Nabi tengah berbincang dengan orang kafir. Datang Abdullah bin Abi Ummi Abi Maktum, tanya kat Nabi soalan. Nabi tengok dia ni buta. Nabi teruskan bercakap pada orang kafir. Nabi buat tak layan dia. Kemudian turun ayat Quran, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Allah tegur Nabi, kenapa tak layan orang buta ni? Jadi Al-Qurtubi katakan, setiap kali Allah menegur, itu bererti kemuliaan seseorang. Jadi ayat ni walaupun pada zahir dia ada menunjukkan kritikan, tapi sebenarnya ayat ini juga menunjukkan kemuliaan Hatib bin Abi Balta'ah kerana dia ditegur oleh Allah di dalam Al-Quran. Tuan-tuan muslimin yang dimuliakan, saya nak bawa satu benda penting yang perlu kita bincangkan. Lihat sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatib ni kalau ikutkan kesalahan dia besar. Memecahkan rahsia orang Islam kepada kafir. Besar kesalahan dia. Boleh menyebabkan negara Islam terhapus. Boleh menyebabkan negara Islam musnah. Tetapi Nabi tidak terus menjatuhkan hukuman kepada dia. Nabi suruh tiga orang sahabat, Ali, Zubair, Miqdad, tangkap Hatib, mai sini kita tanya dia, apa kesalahan yang kau buat? Bagi hujah. Ayat ini juga menunjukkan bahawa tidak ada sesiapa boleh dihukum tanpa menegakkan hujah. Ini prinsip, prinsip dalam Islam. Kalau kita tak boleh membuktikan seseorang itu bersalah, dia tidak boleh dihukum sama sekali. Abdullah bin Ubay bin Salul, bapa munafik di Madinah, cukup-cukup jahat. Tuan-tuan, perang Badar, tentera Islam asal dia ramai. Kemudian dia pergi buat fitnah, sampai semua lari, tinggal 311 orang ataupun 312 orang. Dia ni pemusnah negara Islam, cukup-cukup jahat. Tetapi Nabi tidak menghukum dia kerana tidak ada bukti yang membabitkan dia dengan kesalahan dia. Maksudnya sebesar mana sekalipun kesalahan, selagi tidak dapat dibuktikan bahawa dia bersalah, seseorang itu tidak boleh dihukum. Baru-baru ni hangat perbicaraan ataupun orang berbincang tentang ISA. Okey tak okey buat ISA? Boleh tak boleh buat ISA? ISA ni adalah kuasa yang dimiliki oleh Menteri Dalam Negeri ataupun kuasa yang dimiliki oleh Menteri Dalam Negeri yang diberikan kepada Ketua Polis Negara untuk menahan sesiapa sahaja yang disyaki menjejaskan ketenteraman negara. Tak payah bicara, tak payah apa, tangkap masuk 60 hari. Kemudian dia boleh extend. Tuan-tuan, kalau balik kepada petunjuk Al-Quran, tidak ada sesiapa yang boleh dihukum tanpa ditegakkan hujah. Ini prinsip. Nak hukum siapa-siapa, tegakkan hujah, buktikan dia bersalah, lepas tu kita boleh hukum dia. Main tak pasal-pasal yang kat orang, ini tidak ada di dalam Islam. Ini bukan prinsip Islam. Tetapi ada satu sudut yang kita perlu lihat. Saya ada kawan seorang kerja di apa ni, pusat tahanan muar ni, wadah penjara. Ada sebahagian kes di mana tokan-tokan dadah yang besar ni, mereka ni tak ada bukti untuk mengaitkan kesalahan mereka. Tak ada bukti. Kerja clean, sembunyi. Tapi semua orang tahu. Tanya orang kampung, oh dia ni memang jahat ni. Dia ni roboh lebih anak orang semua. Memang dia betul-betul jahat. Tapi tak ada bukti untuk sabitkan kesalahan dia. Tentang bagaimana dengan kelompok-kelompok macam ni? Orang tahu dia buat salah, tapi tidak dapat dicari bukti untuk menentukan kesalahan. Ini adalah kelemahan sistem perundangan kita berbanding dengan sistem perundangan Islam. Saya tak mau cerita pasal politik, tapi saya nak cerita pasal perundangan. Ini kelemahan sistem berbanding dengan Islam. Dalam Islam, kekuatan utama adalah pada saksi. Saksi adalah kekuatan utama. Yang kedua, qarinah ataupun bukti. Tapi undang-undang konvensional, undang-undang yang diamalkan pada hari ini, kekuatan utama diberi kepada bukti. Seorang saksi kalau tak ada bukti, dia tak boleh buat apa-apa. Jadi disebabkan itulah mereka ni tak boleh dihukum berdasarkan undang-undang sedia ada. Tak ada bukti kata dia buat salah. Ini kelemahan undang-undang kita. Sebab undang-undang Islam, ini kehebatan undang-undang Islam. Dia bergantung kepada bukti dan juga saksi. Ada kisah di zaman Umar Al-Khattab. Seorang sahabat di zaman Umar Al-Khattab, datang orang pertama kata dia ni berzina, aku nampak dia berzina. Datang orang kedua, datang aku nampak dia berzina juga. Orang ketiga mai pun, aku nampak dia berzina. Saya lupa nama sahabat ni. Apa nama? Tak ingat nama sahabat di zaman Umar. Kemudian datang orang keempat, dia kata tak, dia tak berzina. Aku nampak dia duduk dengan perempuan tu yang tak berzina. Umar kata ambil tiga-tiga orang ni, mereka ini ketiga-tiga dijatuhkan hukuman kerana membuat tuduhan palsu. Maka sahabat yang dituduh ni dilepaskan sebab tak cukup empat saksi. Ini prinsip undang-undang Islam. Kita bukan cerita pasal hukuman, tapi prinsip di mana Islam meletakkan saksi di tempat tertinggi. Kalau kita gunakan prinsip Islam, boleh selesai masalah ni. Dapat beberapa orang saksi yang adil, semua orang mengakui bahawa dia ni memang jahat sungguh, dia boleh ditahan berdasarkan prinsip Islam. Tetapi berdasarkan prinsip undang-undang yang kita amalkan pada hari ini, jika tidak ada bukti dia tidak boleh ditahan. Maka atas disebabkan itu orang gunakan ISA yang asalnya ini bertentangan dengan Islam. Seseorang mesti dibuktikan bersalah sebelum dia ditangkap. Ini pengajaran yang kita dapat daripada ayat ni. Nabi tidak menghukum Hatib bin Abi Balta'ah terus, tapi Nabi panggil dan Nabi tanya, apa kesalahan yang hang buat? Walaupun kesalahan dia menjejaskan keselamatan negara, boleh menyebabkan negara Islam kalah, tapi selagi tidak dibuktikan dia bersalah, selagi itu dia tidak boleh ditahan. Yang kedua, yang seterusnya, banyak lah ni. Lagi satu hari satu ayat ya. Tak apa, jelas. Ini tafsir tahlili. Bila kita kata tafsir tahlili, kita akan tengok semua benda yang terdapat dalam ayat tu. Bukan sekadar seorang mufassir sebut apa saja pengajaran dalam ayat tu, kita akan keluarkan semua. Yang kedua, ayat ini juga menunjukkan kehormatan para sahabat. Para sahabat ditegur dalam Al-Quran. Kita buat salah ini, Allah tak tegur dalam Al-Quran. Tapi Allah tegur perbuatan Hatib bin Abi Balta'ah di dalam Al-Quran. Dia menunjukkan kehebatan dan kemuliaan para sahabat di sisi Allah. Dalam ayat lain Allah sebut, harta rampasan perang nak bagi kepada siapa? Pertama sekali, lil fuqara'il muhajirin, kepada orang muhajirin yang miskin. Yang kedua, walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim, kepada orang ansar yang duduk di negeri dan mereka beriman sebelum kedatangan muhajirin lagi. Yang ketiga, kepada walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, orang-orang yang datang selepas mereka dan mengucapkan ya Allah ampunkan kami dan orang-orang sebelum kami. Allah bagi keistimewaan kepada sahabat, nama mereka disebutkan dalam Al-Quran. Allah boleh sebut harta pembahagian perang bagi kepada orang Islam semua, tapi Allah mulakan dengan muhajirin, kemudian sebut ansar, kemudian selepas itu baru disebut semua umat Islam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Falau anna ahadakum anfaqa mithlu Uhudin dhahaban, ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu." Kalaulah seseorang daripada kamu ni sedekah emas seperti Bukit Uhud, misla Uhudin zahban, emas yang banyak macam Bukit Uhud, sedekah di jalan Allah, ma balagha mudda ahadihim wala nasibuhu, tak sama dengan pahala seorang di kalangan sahabat, wala nasibuhu, tak sama dengan pahala setengah daripada sahabat, kehormatan sahabat dalam Islam. Sebab tu Nabi kata, la tasubbu ashabi, jangan maki hamun sahabat aku, kerana kemuliaan sahabat tak ada pada manusia lain. Imam Asy-Sya'bi. Imam Syabi ni murid kepada Ibnu Mas'ud. Dia duduk di Kufah. Imam Syabi kata, Yahudi dan Nasrani ni lebih baik daripada Syiah. Tanya kepada Yahudi siapa yang paling baik, Yahudi akan kata pengikut-pengikut Musa. Tanya kepada Nasrani siapa paling baik, Nasrani akan kata pengikut-pengikut Isa. Tanya kepada Syiah siapa paling jahat, Syiah akan kata sahabat-sahabat Nabi. Imam Syabi kata, wasaif maslul alaihim ila yaumil qiyamah, disebabkan itu kami umumkan perang terhadap mereka sehingga ke hari kiamat. Ini bukan perkataan saya, perkataan Imam Syabi. Kehormatan sahabat yang cuba ditunjukkan di dalam ayat ini. Ini adalah salah satu di antara ayat-ayat yang menceritakan tentang kehormatan para sahabat secara tidak langsung. Seterusnya tuan-tuan, ayat ini juga menunjukkan kepada kita anak wa huwa a'lamu, atau Allah sebut dalam Quran, wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum, aku tahu apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu zahirkan. Ayat ini menunjukkan bahawa dalam akidah ahli sunnah wal jamaah, kita percaya bahawa Allah tahu semua benda. Benda yang dah berlaku, benda yang sebelum berlaku, semuanya berada di dalam pengetahuan Allah Azza wa Jalla. Ilmu Allah adalah ilmu yang lengkap, penuh. Ini kita berbeza dengan Qadariyah. Di mana Qadariyah dia beranggapan bahawa lepas kita buat satu perkara, baru Allah tahu. Jadi pada pandangan Qadariyah, tak ada takdir. Takdir ni berjalan macam biasa, kita sendiri memilih urusan hidup kita. Lepas benda tu berlaku, baru Allah tahu. Tetapi ayat ini menyanggah pandangan mereka. Ana a'lamu bima akhfaitum wa ma a'lantum. Aku tahu apa yang kamu sembunyikan dan aku tahu apa yang kamu zahirkan. Ayat ini menunjukkan bahawa pengetahuan Allah merangkumi semua benda. Kita masuk bab akidah sikit ni. Inilah iman kita terhadap pengetahuan Allah. Ada orang kata kepada kita, kenapa kita katakan kita bebas memilih? Kita kata tidak ada paksaan. Allah tak paksa orang untuk jadi kafir. Kita yang buat pilihan sendiri. Tapi Allah menentukan segala-galanya. Nampak seolah-olah dua perkataan ini bercanggah. Tetapi dalam ahli sunnah wal jamaah, kita percaya bahawa Allah menulis, Allah mengetahui apa yang kita akan buat dan apa yang kita telah buat. Allah tahu semua benda. Dan Allah tulis berdasarkan ilmu Allah. Kita sesat. Orang sesat di atas pilihan dia sendiri. Dia sendiri pilih untuk sesat. Tetapi sebelum dia pilih untuk sesat, Allah dah tahu yang dia akan buat pilihan tu. Akidah. Jadi kita dah kena tahu, faham di mana pendirian kita. Ilmu Allah mendahului segala-galanya. Allah tahu apa yang telah lepas, apa yang akan berlaku, semua perkara. Allah menulis berdasarkan ilmu Allah. Manusia diberi pilihan. Kita pilih nak buat baik ataupun buat jahat. Tetapi apa sahaja pilihan kita, Allah dah tahu apa yang kita akan pilih. Ini pendirian akidah ahli sunnah wal jamaah. Ramai orang yang belajar sekolah tingkatan 5, belajar akidah sepatah haram, tak faham. Dia duk pusing pi ilmu Allah melebihi segala-galanya. Kita bebas membuat pilihan, tapi takdir Allah tidak boleh dilawan. Penjelasan kalau tak jelas, akan menyebabkan berlaku masalah dalam akidah. Masalah ni kena jelas, akidah kita. Ahli, saya ulang ni. Ahli sunnah wal jamaah, kita berpendirian bahawa ilmu Allah meliputi semua perkara. Perkara yang belum berlaku, perkara yang sedang berlaku, perkara yang akan berlaku. Allah menulis berdasarkan ilmu dia. Dan kita diberi pilihan untuk memilih apa yang kita nak buat dalam hidup kita. Allah tak paksa kita. Tetapi pilihan yang kita buat ni termasuk dalam ilmu Allah dan Allah telah mengetahuinya. Jadi ini akidah ahli sunnah wal jamaah. Satu ayat dekat 40 minit. Ayat yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Iyatqafukum yakunu lakum a'da'an wa yabsutu ilaykum aydiyahum wa alsinatahum bisu' wa waddu law takfurun. Setelah Allah ceritakan kepada kita, jangan menjadikan mereka sebagai wali. Jangan pilih orang kafir sebagai wali. Allah ceritakan dalam ayat yang kedua. Iyatqafukum yakunu lakum a'da'an. Jikalau mereka menguasai kamu, apabila mereka berkuasa terhadap kamu, yakunu lakum a'da'an, pada ketika itu mereka akan bermusuhan dengan kamu. Wa yabsutu ilaikum aydiyahum wa alsinatahum bisu', mereka akan menimpakan kepada kamu keburukan. Bi aydihim, tangan mereka akan memukul mereka, akan memukul kamu. Wa bi alsinatihim, dan lidah mereka akan memaki hamun kamu. Wa waddu law takfurun, dan mereka berharap supaya kamu kafir. Tentu Allah cerita dalam ayat ni, kenapa kamu perlu baik kepada orang kafir? Kenapa perlu bagi tahu rahsia kepada mereka? Sedangkan ini rahsia yang Allah cakap kepada kita. Iyatqafukum, kalaulah mereka berkuasa terhadap kamu, yakunu lakum a'da'an, mereka akan bermusuhan dengan kamu. Wa yabsutu ilaikum biaidihim wa alsinatihim, dan mereka akan menimpakan keburukan. Mereka akan memukul kamu dan akan memaki hamun kamu. Wa waddu law takfurun, dan mereka akan berharap supaya kamu menjadi kafir. Al-Imam Ibn Kathir, tafsir Ibn Kathir. Ibn Kathir ni, dia seorang mufassir yang hidup pada tahun 800 Hijrah. Tuan-tuan, Ibn Kathir ni, dia antara orang yang paling sayang kepada Ibn Taymiyah, murid Ibn Taymiyah. Sehingga kan mukaddimah tafsir ya, Ibn Kathir, dia copy paste, dia ambil apa yang Ibn Taymiyah tulis dalam majmuk fatwa, dia tulis balik. Dia tulis balik di dalam tafsir Al-Quranul Azim. Dan tafsir Ibn Kathir ni yang hebat dia, dia ceritakan hadis ini adalah sahih, hadis ini adalah dhaif. Dia cerita ini adalah Isra'iliyat, dia cakap terang-terang dalam kebanyakan hal. Berbeza dengan Imam Tabari. Tabari dia lungguk semua perkara dalam tu. Tafsir Tabari tebal, semua benda dia letak. Betul tak betul yang kau kaji sendiri. Tapi Ibn Kathir dia cakap, kebanyakan kes dia cakap, ini tafsir ini adalah sahih, ini adalah dhaif. Hadis ini diriwayatkan oleh sekian-sekian orang. Ini kehebatan Ibn Kathir. Ibn Kathir katakan, ayat ini bermaksud yuhrisuna ala an la yanalu khaira fahum adawatuhum lakum kaminah wa zahira fakaifa tawaluhum mithlu haula mereka akan sentiasa berusaha untuk menimpakan kepada kamu keburukan. Mereka akan berusaha supaya kebaikan tak datang kepada kamu. Alla tanalu khaira. Orang kafir ni, maksud ayat ni menceritakan bahawa orang kafir, mereka berhajat, mereka berusaha supaya kebaikan tidak datang kepada kamu. Mereka bermusuhan dengan kamu secara zahir. Ada watahum lakum kaminah zahirah. Terang-terangan mereka akan memusuhi kamu. Allah ceritakan tentang sikap orang kafir. Fakaifa tawaluhum mithlu haula? Bagaimana kamu nak memilih teman seperti mereka? Bagaimana kamu nak memilih pelindung seperti mereka? Tuan-tuan, Zamakhsyari. Saya suka baca Zamakhsyari dalam bab bahasa dia hebat. Kalau kita tengok ayat ni, iyasqafukum yakunu lakum a'da'an yabsutu ilaikum aydiyahum. Dua perkataan, yasqafukum, apabila mereka menguasai kamu, yakunu lakum a'da'an, mereka akan menjadi musuh kepada kamu. Yabsutu ilaikum aydiyahum wa alsinatahum, mereka akan memukul kamu dan memaki hamun kamu. Semua ni menggunakan present tense. Present tense ni maksud dia benda yang akan jadi, perkataan yang akan jadi. Saya akan pergi ke sekolah ataupun saya pergi ke sekolah, present tense. Tetapi last kali, wawaddu law takfurun, mereka berharap supaya kamu menjadi kafir. Tapi dekat sini Allah gunakan past tense. Mereka telah berharap supaya kamu jadi kafir. Jadi ayat ni nampak dua yang berbeza. Mereka apabila mereka menguasai kamu, mereka akan maki kamu, mereka akan pukul kamu, dan mereka telah berharap supaya kamu menjadi kafir. Wawaddu law takfurun. Kenapa bab last ni dia menggunakan past tense? Zamakhsyari membahaskan bab ni. Tengok perbahasan Zamakhsyari. Waddu qabla kulli syai' kufrakum wartidadikum. Kerana walaupun ayat ni disusun dengan cara ini, susunan dia mula-mula mereka akan pukul kamu, kemudian baru disebut mereka berharap supaya kamu jadi kafir. Tetapi sebenarnya kenapa Allah letakkan waddu ni dalam bentuk past tense? Kerana inilah yang mula-mula sekali. Mula-mula sekali mereka akan berharapkan kepada kamu supaya kamu jadi kafir. Annahum yuriduna ayyalhaqu bikum madar ad-dunya wal akhirah ma'an. Mereka berharap supaya kamu ditimpakan dengan keburukan dunia dan akhirat sekali. Maksudnya ditimpa keburukan di dunia dan ditimpa keburukan di akhirat. Tetapi orang kafir ni tahu, orang Islam akhirat lebih penting pada dia. Dia tak kisah kalau kena pukul. Tetapi dia lebih kisah kalau dia tak masuk syurga. Sebab itulah dia kata waddu, mereka telah berharap. Maksudnya usaha pertama sekali orang kafir adalah untuk menimpakan mudarat kepada orang Islam di akhirat. Sebab itulah dalam bab waddu law takfurun, mereka berharap supaya kamu kafir, digunakan past tense. Jadi Zamakhsyari katakan ini merupakan isyarat bahawa itulah sebenarnya perkara yang paling dikehendaki oleh orang kafir. Mereka nak kamu kafir, mereka nak kamu jadi kafir. Kemudian lepas tu barulah mereka berhajat supaya kamu dipukul oleh mereka. Yabsutu ilaikum aydiyahum wa alsinatahum, mereka akan pukul kamu. Ini yang kedua. Yang pertama sekali mereka nak kamu jadi kafir. Tengok peringatan yang Al-Quran bagi kepada kita. Sebab tu tuan-tuan, tafsir ni ada dua. Ada tafsir bil maksur, ada tafsir yang menggunakan akal bil ra'yil mahmud. Tafsir bil maksur dia menggunakan nas, menggunakan tafsir Al-Quran dengan Quran, tafsir Al-Quran dengan sunnah, dan ini adalah tafsir yang paling tepat sekali. Tetapi yang kedua, kita kena lihat perkataan mufassir. Sebab bila kita melihat perkataan mufassir, kita akan dapat beberapa perkara yang terdapat dalam Al-Quran, beberapa perkara yang mereka keluarkan daripada Al-Quran yang perkara ni tak jelas. Orang baca Al-Quran tak nampak, tetapi mufassir yang hebat bila mereka melihat Al-Quran, mereka mengeluarkan beberapa perkara daripada Al-Quran. Jadi kita kena tengok semua jenis tafsir, kita akan nampak. Tapi jangan ambil tafsir bil ra'yil mazmum cukup. Pandangan dia tentang akidah Mu'tazilah kita jangan ambil. Tapi ada beberapa pandangan mufassir dalam Al-Quran yang kita lihat, kita akan nampak hebat mereka ni. Dalam surah Ar-Rahman Allah sebut kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di atas muka bumi ni hancur, yang tinggal hanyalah wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, wajah Allah yang mengandungi kemuliaan. Dzul jalali wal ikram maksud dia wajah Allah yang mengandungi kemuliaan. Yang ni, perkataan yang ni bukan balik kepada Allah, tapi balik kepada wajah. Maksudnya wajah yang mengandungi kemuliaan. Wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Siapa yang boleh bahasa Arab, dia boleh nampak mudhaf-mudhafun ilaih di situ. Wajhu Rabb, yang kekal hanyalah wajah yang mengandungi kemuliaan. Tapi di hujung surah Ar-Rahman, Allah kata tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Maha suci nama Allah dzil jalali wal ikram, yang mengandungi kemuliaan. Ayat yang terakhir ni pula dia kata Allah yang mengandungi kemuliaan. Maksudnya perkataan kemuliaan tu balik kepada Allah. Yang pertama tadi, kemuliaan tu bukan balik kepada Allah, tapi balik kepada wajah. Kita baca Quran, baca tafsir, kita akan jalan macam tu ya. Tapi bagi sesiapa yang mendalami maksud Al-Quran, dia akan nampak bahawa di situ terdapat satu isyarat untuk menyatakan bahawa sifat wajah adalah salah satu daripada sifat-sifat Allah. Bila Allah kata nama Tuhanmu yang mengandungi kemuliaan tu balik kepada Tuhan, balik kepada Allah. Tapi bila kata wajah Allah yang mengandungi kemuliaan tu balik kepada wajah. Ini trend Al-Quran. Sekarang kita sambung. Ayat yang ketiga. Iyatqafukum yakunu ayat yang ketiga. Lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum yaumal qiyamah. Yafsilu bainakum wallahu bima ta'maluna basir. Maksudnya arhamukum, pertalian darah, wa auladukum, dan anak-anak kamu, lan tanfa'ukum, tidak akan memberi manfaat kepada kamu pada hari kiamat. Yafsilu bainakum, kamu akan dipisah-pisahkan oleh Allah. Ahlu sa'adah yadkhulul jannah. Ada yang akan masuk syurga dan ada yang akan masuk neraka. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah mengetahui, basir, melihat apa yang kamu lakukan. Tuan-tuan, ayat ni lan tanfa'ukum arhamukum wala auladukum. Anak-anak kamu dan kaum kerabat kamu tidak akan memberi manfaat kepada kamu pada hari kiamat. Arham, arham ni asal perkataannya rahim. Rahim, perempuan yang mengandung. Jadi digunakan perkataan arham ni untuk menggambarkan pertalian. Kerana pertalian darah ni dia bermula daripada rahim. Jadi dia pinjam perkataan rahim dijadikan al-arham. Al-Qurtubi sebutkan arhamukum di sini bermaksud kaum kerabat kamu. Perkataan kaum kerabat arham bermula daripada rahim dalam bahasa Arab. Sebab dia menggambarkan pertalian yang rapat. At-Tabari. At-Tabari menyebutkan lan tanfa'ukum arhamukum wala auladukum yaumal qiyamah. Anak-anak kamu dan kaum kerabat kamu tidak akan memberi manfaat kepada kamu pada hari kiamat. La yad'unakum arhamukum wa qarabatukum wa auladukum ila al-kufri billah. Janganlah anak-anak kamu, keluarga kamu dan juga arham kamu ini menyebabkan kamu kafir kepada Allah. Ini maksudnya Tabari sebut. Watikhad a'da'ihi awliya tulquna ilaihim bil mawaddah. Dan janganlah kaum kerabat kamu ini menyebabkan kamu mengambil musuh Allah sebagai awliya, sebagai pelindung kamu. Fa innahu lan tanfa'ukum arhamukum wala auladukum indallah. Kerana anak pinak kamu dan juga kaum kerabat kamu tidak akan memberi manfaat kepada kamu di hari kiamat. Perkataan ni tuan-tuan, Allah ceritakan kepada Al-Quran. Kalau kita sekadar baca, kita takkan nampak apa sebenarnya ayat ni. Lan tanfa'ukum arhamukum wala auladukum yaumal qiyamah. Anak pinak kamu, isteri kamu tidak akan memberi manfaat. Anak pinak kamu, kaum kerabat kamu tidak memberi manfaat kepada kamu pada hari kiamat. Tuan-tuan, ayat ini menceritakan tentang apa yang akan berlaku di masa hadapan. Bagi sesiapa yang tidak beriman, dia tak boleh memahami maksud ayat ni. Dia tak boleh faham maksud ayat ni. Bagi pilah orang kafir yang hebat macam mana dalam bahasa Arab sekalipun, bila dia baca dia tak boleh faham ayat ni. Sebab ayat ni menceritakan tentang keyakinan orang beriman di masa depan, anak-anak dan kaum kerabat tidak memberi manfaat kepada mereka. Sebab itulah ada satu kisah lepas Hafsah. Hafsah ni anak kepada Umar. Hafsah anak kepada Umar lepas dia meninggal dunia ni, suami Hafsah ni mati. Lepas suami Hafsah meninggal dunia, Umar bawa anak dia mai kepada Osman. Dia kata kepada Osman, ya Osman, kahwinlah dengan anak aku. Anak Hafsah, anak Umar ni, Hafsah ni tak berapa lawa tu kan. Osman pun tak mau kahwin. Saya tak tahu dia tak mau, bukan dia tak mau kahwin sebab tak lawa lah, tapi dia tak mau kahwin. Kemudian Umar bawa anak dia Hafsah ni mai kepada Nabi, ya Rasulullah, tengok Uthman tak mau kahwin dengan anak aku. Nabi kata kepada Umar, jangan risau, Uthman akan dapat yang lebih baik daripada anak hang, dan anak hang akan dapat yang lebih baik daripada Uthman. Umar yakin dengan perkataan Nabi. Selepas tu Uthman kahwin dengan anak Nabi, Nabi kahwin dengan anak Umar, Hafsah. Betul perkataan Nabi, Uthman akan dapat lebih baik daripada anak hang sebab Uthman dapat anak Nabi, dan anak hang akan dapat lebih baik daripada Uthman sebab anak hang dapat kahwin dengan Nabi. Tuan-tuan, benda ni hanya boleh diterima oleh orang yang beriman sahaja. Sama dengan ayat ni. Bila Allah kata di masa depan itu anak pinak dan juga kaum keluarga tak bagi manfaat langsung, orang takkan boleh percaya benda ni melainkan orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla sahaja. Membaca Al-Quran mestilah dengan iman. Sebab tu sahabat Nabi baca Al-Quran 10 ayat hafal. Ada yang hafal 10 ayat dalam masa setahun. Betul-betul memberi tumpuan memahami ayat Al-Quran. Sedangkan kita tak buat macam tu pada hari ini. Imam Ar-Razi, balik kepada tafsir Ar-Razi. Ketika Imam Ar-Razi mentafsirkan wallahu bima ta'maluna basir, Allah melihat apa yang kamu lakukan. Tuan-tuan, dalam bahasa Arab perkataan khabir, khabir ni maksudnya pakar, lebih tepat digunakan. Maksudnya khabir ni lebih baik. Tapi Allah tak guna khabir dekat sini. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah, kalau khabir maksudnya Allah pakar, expert tentang apa yang kamu buat, tahu serba serbi. Tapi Allah tak guna perkataan khabir, Allah guna basir. Allah melihat apa yang kamu lakukan. Imam Ar-Razi katakan khabir ni maksudnya lebih mendalam, tapi basir azhar minhu. Basir ni seolah-olah jelas, nampak jelas. Jadi ayat ni menunjukkan bahawa Allah jelas tentang semua perbuatan kita. Jelas, azhar, maksud yang lebih jelas. Allah tak gunakan khabir, sebab khabir ni memahami betul-betul. Tapi Allah gunakan basir, maksudnya Allah jelas, jelas terpampang semua kejahatan dan kebaikan kamu. Lan tanfa'ukum arhamukum wala auladukum yaumal qiyamah yufsilu bainakum wallahu bima ta'maluna basir. Allah melihat dengan jelas setiap tingkah laki, setiap tingkah laku kamu. Jadi ayat ini menunjukkan, basir di sini menunjukkan bahawa jelas Allah tahu semua perkara, terbuka, terpampang. Ayat yang kelima, yang keempat ni panjang. Saya kalau baca dia ambil masa dekat setengah jam. Jadi saya ingat saya berhenti dekat ayat keempat ni dulu lah. Biasanya kita tafsir satu surah satu hari, tapi hari ni empat ayat yang satu hari. InsyaAllah kita sambung di masa yang akan datang, membicarakan tentang tafsir surah Al-Mumtahanah. Tuan-tuan, saya sikit lagi sebelum saya berhenti. Perkataan Ibnu Katsir berkenaan dengan ayat ni, lan tanfa'ukum arhamukum wala auladukum. Ibnu Katsir katakan ayat ini juga menunjukkan bahawa al-arham, pertalian darah, tidak boleh mewarisi keimanan, tidak menyebabkan seseorang itu beriman. Sebab itu Ibnu Katsir sebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Seorang sahabat mai jumpa Nabi, tanya Nabi, aina abi, bapak aku duduk kat mana? Nabi kata, finnar, bapak engkau dalam neraka sekarang. Sebab dulu penyembah berhala. Laki tu pun nak balik jalan-jalan, Nabi panggil, mai sini. Nabi panggil dan Nabi kata, inna abi wa abaka finnar, bapak aku dengan bapak ang sekali dua-dua dalam neraka. Ibnu Katsir katakan ayat ini menunjukkan bahawa iman ni tak boleh diwarisi dan tak boleh ditentukan. Seorang bapak yang beriman belum tentu anak dia beriman. Seorang bapak yang rosak lingkup pahana belum tentu anak dia akan rosak lingkup pahana macam dia. Tapi berkenaan dengan hadis ni, ulama berbeza pandangan, ada berbagai pandangan. Ada yang menolak hadis ni, kita bahaskan lain kali lah, masalah dia panjang. Tetapi yang penting, ayat ini juga menunjukkan bahawa iman ni tak ada kaitan dengan pertalian darah. Boleh jadi orang tu kafir, anak dia beriman. Boleh jadi dia beriman, anak dia kafir. Ini tidak mustahil untuk berlaku. Bukanlah menjadi syarat orang yang hidup di kalangan orang beriman, dia mesti jadi beriman. Wa daraballahu mathalan, وَضَرَبَاللَّهُ مَثَلًا إِمْرَأَةَ نُوحٍ وَضَرَبَاللَّهُ مَثَلًا. Tuan, dalam surah At-Tahrim Allah sebutkan, di penghujung surah At-Tahrim Allah sebutkan, ضَرَبَاللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا. Bini kepada Nuh, bini kepada Lut. kedua-dua ni hidup di bawah orang beriman, hidup bersama-sama dengan Nuh, hidup bersama-sama dengan Lut. Tahta abdaini min ibadina salihin fa khalatahuma, hidup di bawah orang beriman tapi mungkin mengkhianati kedua-dua nabi. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun, Allah bagi contoh kepada orang beriman imra'ata fir'aun, isteri kepada fir'aun, hidup di bawah kekuasaan Fir'aun bersama-sama dengan Fir'aun tetapi dia beriman kepada Allah. Jadi ini menunjukkan bahawa pertalian tidak menentukan keimanan seseorang. Saya ingat setakat ini dulu, saya berhenti. InsyaAllah kita buka kepada sedikit soalan kalau ada sebelum kita tutup majlis. Dalam hadis, soalan ni, siapa menyakiti kafir zimmi, dia telah menyakiti aku. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Man adza zimmiyan fa ana hajijuhu yaumal qiyamah. Menyilir lebih kurang macam ni. Sesiapa yang menyakiti orang kafir, maka sesungguhnya ana hajijuhu yaumal qiyamah. Nabi kata, aku akan menjadi hujah ke atas dia pada hari kiamat. Aku akan bangun dan menjadi hujah terhadap dia. Hadis ini menunjukkan bahawa kita tidak dibenarkan menimpakan keburukan ataupun menyebabkan keburukan kepada kafir zimmi. Kafir zimmi adalah orang yang hidup dalam negara Islam, bayar cukai kepada orang Islam, tidak memerangi Islam, dalam keadaan itu kita tidak boleh membunuh dia. Haram untuk kita membunuh dia, memusuhi dia dan menyakiti dia. Dia layak mendapat hak untuk menyimpan harta dan nyawa dia mesti dijaga dalam negara Islam. Jadi ini hubungan kita dengan kafir zimmi. Tetapi selagi mana dia tidak menzahirkan permusuhan dia terhadap Islam. Apabila dia menzahirkan permusuhan dia terhadap Islam, dia tidak dikira zimmi, dia dikira harbi. Kafir harbi adalah kafir yang memusuhi Islam. Tak kira sama ada ditinggal negara Islam ataupun tak. Tapi kafir zimmi adalah kafir yang duduk dalam negara Islam, taat kepada pemerintah Islam, bayar jizyah ataupun cukai kepada pemerintah Islam. Dalam keadaan itu kita haram untuk memusuhi dia. Bukan haram memusuhi dia, tapi kita tidak dibenarkan sama sekali untuk menyusahkan dia dan menyakiti dia. Harta dia tidak boleh dirampas. Siapa yang menyakiti dia, Nabi kata ana hajijuhu yaumal qiyamah. Aku akan menjadi hujah ke atas orang itu pada hari kiamat. Tapi kita kena faham beza zimmi dengan harbi. Dia ada beza. Kalau seorang kafir yang duduk dalam Islam tapi mulut dia lancang untuk memaki undang-undang Islam, meminta untuk undang-undang Islam dikritik dan memaki hamun, dia bukan zimmi. Orang zimmi hendaklah dia tidak mengkritik atau dia tidak menghina Islam. Sesiapa yang menghina Islam secara terbuka, dia bukan lagi zimmi. Tapi apabila dia hidup dengan aman, jaga Islam, dia tak ambil tahu betul Islam lah. Lantak pergi kat ampah lah, aku tak ambil tahu. Ampah nak buat apa, apa punya pasal, aku tak marah. Dalam keadaan itu, dia dikira zimmi dan dia tidak boleh dimusuhi. Nabi kata, ana hajijuhu yaumal qiyamah. Man adha zimmiyan faqad adhani. Sesiapa yang menyakiti orang zimmi, maka dia sesungguhnya telah menyakiti aku. Wallahu ta'ala a'lam. Dalam politik, kalau ada dua pilihan, satu Islam, satu kafir zimmi, nak pilih yang mana? Contoh, saya ingat nanti kalau boleh kita buat satu kuliah pasal politik lah. Saya kena cerita pasal demokrasi, dia penting. Kita akan melihat apa yang berlaku dalam sistem demokrasi, demokrasi berparti yang menyebabkan prinsip-prinsip Islam tak boleh diamalkan. Tak valid untuk diamalkan. Sebab demokrasi yang diamalkan di dunia sekarang adalah demokrasi berparti. Parti ni dia ada kesan baik. Kesan baik dia menyebabkan mudah untuk membentuk kerajaan. Bayangkan kalau tak ada parti politik, hang mai semua suka hati tak nak bentuk kerajaan, macam mana? Pilih orang sakit kepala. Mai ni kepala liberal, ni kepala sekular, ni kepala Islam, nak masuk ke mana? Parti ni menyusun manusia. Tapi kesan buruk dia, parti menyebabkan prinsip individu tak ada ruang. Orang tak ambil tahu dah hang ni siapa. Orang kita hang, orang kira hang parti mana. Parti A, hang jahat ke baik, aku suka parti A, aku ambil hang. Hang korupsi ke apa belakang kira. Ini sistem saya tak boleh jawab soalan ni sekarang. Nanti kita mungkin kita boleh buat slot kita bincang tentang demokrasi. Kita kena tengok balik apa yang dimaksudkan dengan perlembagaan, apa yang dimaksudkan dengan demokrasi, kuasa raja-raja dalam demokrasi. Bukan perbincangan parti-parti politik, tapi perbincangan ilmiah. Baru kita akan nampak apa yang berlaku dalam sistem sekarang dan bagaimana kita nak memasukkan pemikiran Islam dalam sistem ni. Secara ringkas, saya boleh sebutkan bahawa untuk mengamalkan setiap prinsip-prinsip Islam dalam demokrasi, kita akan hadapi masalah. Terutamanya beberapa perkara yang berlaku dalam demokrasi. Parti dan sebagainya, kuasa tertinggi adalah konstitusyen, perlembagaan adalah kuasa tertinggi. Ada beberapa perkara yang perlu dibincangkan, saya ingat lain kali kita bincangkan isu ni. InsyaAllah kalau tak ada, kita tangguh dengan majlis kita dengan tasbih kafarah.